Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu yang kau beri. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan di dalam persekutuan ini. Engkau sendiri berkata lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Bersyukur untuk kesempatan yang masih engkau beri bagi kami untuk bersekutu bersama memuji, memuliakan akan namamu. Dan saat ini Tuhan, tibalah bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Bapa, Engkau yang beri kami hikmat dan pengertian, biar firman-Mu ini boleh menjadi bagian kami selamanya, dan kami boleh mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon hikmat daripada-Mu untuk memahami ini, hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, biar perkataannya berasal dari hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur ya, saya senang sekali dengar kesaksian tadi. Congrats once again, Pastor Beng, Bu Lydia ya, untuk anak yang kekasih. You are in my prayer every day anyway. Thank you. And hari ini agak apa ya, berbeda dari khotbah-khotbah saya biasanya ya. Hari ini agak spesial ya, dan bersyukur ya, lagu-lagu yang dibawakan oleh Bu Linda tadi itu mendukung khotbah hari ini, dan perkataan juga Bu Marina tentang iman percaya itu loh yang akan kita lihat hari ini. Dan benar, topik yang diberikan yaitu divine restoration ya, pemulihan ilahi atau pemulihan Tuhan. Makanya hari ini khotbah saya beri judul Kuasa dalam Perkataan. Jadi kuasa dalam perkataan. Mari kita buka bacaan kita dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yehezkiel 37 ayat 1 hingga yang ke-10. Mohon salah satu orang untuk membacakannya bagi kita. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ke-10. Dipersilakan. Nah, selesai khotbah ini, kalau ada pertanyaan ya tentang isi khotbah ini ataupun ada kesaksian yang mau mendukung dari sharing firman Tuhan hari ini, dipersilakan ya di penutup bagian sharing ini. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Siapa bisa ya, Bu Lydia? Silakan. Kebangkitan Israel, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firmannya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Lalu aku memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, sedang aku mengamat-amatinya. Lihat urat-urat pada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah. Hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang bertubuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Iya. Bacaan hari ini yang sudah kita baca tadi adalah sesuatu yang sangat penting kenapa ini ditulis bagi kita untuk melihat bagaimana keadaan yang sangat tidak mungkin itu menjadi mungkin karena ada divine restoration tadi. Ada intervensi ilahi. Nah, Yeskiel ini adalah seorang imam Allah ya, yang turut diangkut ke dalam pembuangan. Kalau sama dengan Yeremia, zaman yang sama, hidup di time frame yang sama dengan Yeremia, tetapi Yeremia tidak dibawa ke pembuangan, tetapi Yeskiel dia dibawa ke pembuangan. Jadi sama-sama seorang nabi Tuhan, tapi beda nasib. Jadi Yeskiel diangkut ke dalam pembuangan dan ke Babylon dalam zamannya Raja Nebukadnezar ya. Nah, Yeskiel ini hidup pada zamannya Raja Yoyakin ya. Raja Yoyakin itu raja kedua dari yang terakhir dari kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda itu yang terakhir, raja Yehuda yang terakhir itu adalah Sedekiah. Sedekiah ini dia Alkitab mencatat dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Ada tulisan dalam 2 Korintus berkata karena dia tidak menundukkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Jadi itu nasib Raja Sedekiah. Jadi kita ketahui ya bahwa raja ketiga dari orang Israel masih waktu masih satu kerajaan itu dipimpin oleh Salomo. Setelah Salomo kan terbagi dua kerajaan ya. Ada kerajaan utara yaitu kerajaan Israel. Kemudian ada kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Jadi kerajaan utara itu dua apa ada 10 suku dan dua suku itu ikut kerajaan selatan, kerajaan Yehuda yaitu Lewi dan Yehuda. Nah, kalau kerajaan Israel itu kan setelah 100 setelah 200 tahun ya dari Raja Salomo itu ketika kerajaan itu pisah itu kemudian kerajaan itu ditaklukkan oleh Asiria ya, ditaklukkan oleh Asiria. Jadi tidak ada lagi nama kerajaan Israel the apa namanya Northern Kingdom ditaklukkan oleh Asiria ya, Asyur. Tetapi untuk Yehuda dia masih bisa bertahan another one 150 years more. Jadi yang kerajaan selatan itu masih bisa bertahan 150 tahun kemudian dan akhirnya juga takluk di bawah Babilonia. Iya. Setelah Babilonia kemudian datang Media Persia, setelah Media Persia itu kemudian datang Yunani di bawah apa kekuasaan Alexander the Great, setelah itu Roma masuk di zamannya Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Israel dengan rajanya terakhir itu Raja Hosea ya, hidup bersamaan dengan zamannya Nabi Hosea. Okay. Itu juga melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan sehingga negara Israel itu atau kerajaan Israel itu jatuh ke tangan Asyur. Nah, kalau kita baca bagian tadi ya, kita akan temukan di sana bahwa ada situasi-situasi yang situasi itu tidak akan pernah bisa berubah kecuali Tuhan turut campur. Itu di dalam visi, dalam vision, dalam penglihatan kepada Nabi Yehezkiel yang dalam keadaan pembuangan pasti mentalnya berat untuk menyadari bahwa semua seluruh satu negeri itu dibuang ke daerah yang sangat jauh ya. Kalau sekarang Irak, bayangkan dari Israel bawa ke Irak dalam pembuangan. Nah, di sana ada satu apa penglihatan yang diperhadapkan di sana. Ada tulang-tulang yang sangat kering, tulang-tulang yang sangat kering. Artinya sudah lama mati, tidak ada pengharapan dan tidak akan berubah. Itu ditunjukkan Tuhan kepada Yehezkiel. Jadi sudah dalam keadaan begitu, ditunjukin lagi sama Tuhan, ini ada tulang-tulang yang kering. Dan Tuhan bertanya kepada Yeskiel. Hai anak manusia, apakah tulang-tulang ini bisa nggak dihidupkan kembali? Yeskiel ketika dia melihat itu, dia menjawabnya dengan bijaksana dong ya. Dia bilang, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Tentu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau ya. Tidak ada satupun yang bisa merubah situasi dari tulang-tulang ini kecuali Tuhan. Nah, ini mau mengingatkan kita ya bahwa ketika semua usaha manusia gagal, pemerintahan-pemerintahan gagal, kemudian situasi juga nampak tidak ada harapan, justru disitulah ada situasi, ada kesempatannya Allah untuk intervensi. Jadi ada ruang di situ untuk Allah kemudian mau menunjukkan ini loh, aku ada dan berkuasa atas situasi itu. Ada situasi ya yang dicatat oleh Matius 25 yang mungkin kita masih ingat ya, ada seorang perempuan yang pendarahan sudah 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan. Dia sudah coba berbagai pengobatan, dia sudah pergi ke berbagai macam dokter. Bahkan apa namanya, dia mencatat dalam kitab situ, dicatat bahwa dia telah menghabiskan seluruh hartanya, tetapi bukannya lebih baik, malah semakin parah. Padahal dia punya duit, dia punya dokter, tetapi keadaan itu tidak berubah dan tanpa harapan. Jadi dokter-dokter gagal, uang pun tahu sendiri kan, orang yang punya uang, punya kapasitas yang sangat besar untuk melakukan sesuatu, itu pun gagal. Nah, dalam situasi yang demikian, hanya ada satu yang kepadanya kita berpaling, yaitu Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas segalanya, yang menciptakan segala sesuatu. Sesuatu yang dialami, yang dipertunjukkan kepada Yeskiel ini adalah sesuatu yang apa ya, membutuhkan intervensi, membutuhkan restorasi rohani. Jadi kalau kita melihat situasi seperti itu, kalau kita di dalam Tuhan ya, kita masih masih inilah ya, masih enak karena masih ada momennya Tuhan di sana. Nah, jadi situasi pun kita bisa menjadi situasi atau kesempatan dari sang pemulih tadi, sang restorer tadi untuk mengintervensi. Nah, hari ini ada dua pelajaran penting ya yang bisa kita lihat dari bacaan kita tadi. Yang pertama, ayat yang ketiga. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ini adalah respons Yehezkiel yang ini kayak menyatakan bahwa mungkin di hadapan kami sudah tidak ada harapan. Tetapi Tuhan tetap berdaulat atas situasi itu. Berapa banyak orang ya yang menaruh harapannya pada entah kepada orang atau juga kepada harta atau kepada keahlian dan sebagainya, tetapi tidak kepada Tuhan. Banyak di dunia ini orang yang mengandalkan itu semua. Tetapi kalau mereka mengalami seperti yang dialami oleh Yeskiel, dia tidak bisa kemana-mana lagi dan harapan semuanya sudah pupus. Ada satu kelebihan bagi orang-orang percaya bahwa Tuhan masih ada Tuhan. Bayangkan kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan gitu, mentok sudah. Siapa yang bisa merubah situasi seperti itu? Tetapi bagi orang-orang percaya di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu itu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Justru momen yang sangat rendah seperti itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan atau menunjukkan kuasanya. Ingat ya, ketika apa namanya, Rasul Paulus berkata, sudah 3 kali saya berdoa. 3 kali itu menunjukkan betapa dia dengan sungguh-sungguh berdoa supaya penyakitnya bisa disembuhkan. Akhirnya Tuhan bilang, loh justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika dia mengizinkan itu terjadi, supaya kita menyadari keterbatasan kita gitu. Dan ketika kita sudah merasa kita tidak mampu, ketika kita merasa kita lepas tangan, nah disitulah kuasa Allah sempurna mau bekerja bagi kita. Sejaman dengan Yeremia dan Yeskiel, kita mungkin masih ingat ya Habakuk, bagaimana kisah dalam Habakuk itu dia menceritakan keluh kesah yang mendalam tentang apa yang dialami orang Israel, orang Yehuda dalam pembuangan itu. Berat kalau membaca kisah itu, tetapi dia boleh menutup itu ya dengan perkataan yang menjadi perkataan yang kita pakai dimanapun kita berada. Yang jadi kemudian jadi lagu ya. Sekalipun pohon ara tidak berubah, pohon anggur tidak, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah ya. hasil bonsai itu mengecewakan dan ladang-ladang tidak menghasilkan, tetapi aku akan tetap beriah-riah di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ini hanya bisa bisa ada dari orang yang punya hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bahwa okay, keadaan boleh berat, tetapi saya percaya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dikasihi Dia. Nah, kalau dalam keadaan yang demikian, kita bagi orang percaya pun masih punya harapan. Kalau orang yang tidak percaya, selesai. Karena apalagi yang diharapkan kalau duit sudah tidak ber apa ya, berguna, dokter sudah tidak berguna, keadaan apa namanya fisik atau keadaan apalagi yang lain-lain semuanya sudah mentok. Bagi kita yang percaya, itu bukan akhir dari segalanya. Ada satu kata yang bilang, ketika aku menemukan jalan buntu, mungkin pikiranku tidak bisa berpikir kemana-mana, tetapi saya percaya Tuhan dari atas melihat dan berkata, sebenarnya itu bukan buntu. Di ujung itu ada belokan, dan Tuhan merancangkan segala sesuatu. Jadi yang pertama, Yehezkiel, dia beriman bahwa Tuhan yang mengetahui. Jadi di dalam keadaan terpuruk sekalipun, mari seperti Yehezkiel, kita percaya bahwa di atas situasi ini masih ada tangan Tuhan yang memegang. Dia ada di sana, dia mengetahui apa yang terjadi, dan dia berdaulat atas situasi kita. Ya, tentu punya iman yang seperti ini, itu hanya bisa didapat kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan kemudian mau berinteraksi dengan kita, Tuhan mau melibatkan kita dalam pekerjaannya. Tuhan bisa dengan sendiri mau membangkitkan tulang-tulang yang sangat kering tadi ya, tetapi kenapa dia mau melibatkan Yehezkiel gitu di sana? Tuhan bisa menghancurkan Sodom dan Gomora tanpa tanpa pertolongan siapa-siapa, tetapi Tuhan bilang, "Yuk kita dengar pendapatnya Abraham," gitu ya. Malah Tuhan mendengar ketika Abraham berkata, "Tuhan, kalau ada lima apa ada 45 orang di sana, 40 orang, 35 orang orang percaya di sana, kenapa harus dimusnahkan bersama satu daerah itu gitu kan?" Jadi Abraham kok bisa-bisanya ya, dilibatkan Tuhan di dalamnya. Kita pun bisa mengalami itu. Karena Abraham, kemudian siapa lagi, Yehezkiel, itu kan sama dengan kita. Jadi tidak, Tuhan tidak membuat perbedaan di antara kita dengan mereka kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat 4 dan 5. Itu berkata begini, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali." Bayangkan ya, dalam keadaan yang sepertinya tanpa harapan ya, dalam pembuangan, tapi Yehezkiel justru disuruh untuk jangan diam aja gitu loh. Ayo lakukan sesuatu bahwa keadaan ini pun yang tanpa harapan pun bisa diubahkan dengan penyertaan Tuhan, dengan perkataan, dengan otoritas ilahi tadi. Jadi Tuhan mau supaya Yehezkiel bernubuat. Oke, bernubuat artinya melalui perkataan kepada situasi yang dia hadapi saat itu, seperti yang Tuhan mau, karena ada kuasa di dalam perkataan Yehezkiel itu yang didorong oleh Roh Kudus. Jadi bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Dan ini tentu butuh namanya kepekaan hati. Jadi kalau sudah ada dorongan Roh Kudus, jangan takut untuk memperkatakan sesuatu, karena Alkitab membackup kita. Okay. Ada Roh Kudus yang ditaruh dalam hati kita untuk supaya kita memperkatakan itu, menubuatkan itu. Nah, tentu logika kita tentu akan berkata begini ya, mana bisa sih dengan perkataan-perkataan, kemudian tulang-tulang yang sangat kering ini bisa dihidupkan kembali gitu. Kemudian mana bisa sih keadaanku yang sekarang ini itu bisa berubah dengan perkataanku gitu, bisa berubah dengan perkataanku. Here's a good news. Iman kepada Tuhan memungkinkan itu. Dan Tuhan mau melibatkan kita dalam pekerjaannya melalui firman-Nya. Hari ini firman itu menguatkan kita. Nah, jadi kalau ada perkataan-perkataan yang kita ingat di dalam Alkitab, misalnya begini ya, Tuhan katakan kepada Yesaya, "Marilah kita berperkara," artinya, "Come on, man, uji aku," kata firman Tuhan kepada Nabi Maleakhi, ya. "Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap berkat untuk engkau?" Jadi Tuhan seakan mau mengatakan, "Come on, kamu membatasi diriku sendiri itu, membatasi bahwa aku mampu melakukan segalanya karena engkau tidak pernah memperkatakannya. Kamu tidak pernah apa namanya berperkara. Kamu tidak pernah menguji Tuhan dengan perkataan." Dan hari ini jemaat Tuhan, mari kita diingatkan lagi dan mari berkobar-kobar di dalam Tuhan lagi untuk hidup berkenan di hadapan Dia. Oke, lihat pelayan-pelayan Tuhan ya yang menggunakan nubuatan atau perkataan Dia untuk melepaskan kekuatan atau intervensi Allah itu di dalam kehidupan. Ada di dalam Alkitab banyak sekali contoh ketika Tuhan memakai seseorang untuk melakukan sesuatu melalui nubuatan atau perkataannya. Misalnya Yosua ya, Yosua pernah gitu ya, lagi perang, ternyata kan waktu itu ada peraturan kalau sudah malam sudah tidak perang lagi gitu ya. Sedangkan hari itu Tuhan sudah bilang mereka harus menghancurkan atau harus membereskan musuh yang sedang berperang dengan mereka, tetapi sudah tidak ada waktu lagi, matahari sudah mau tenggelam. Yosua kemudian dengan iman yang daripada Tuhan, dia berkata, "Engkau matahari, engkau bulan, diam di tempat engkau berada sekarang." Wow, bayangkan perkataan seorang manusia gitu, keluar dari mulut seorang manusia yang punya keterbatasan seperti kita, and apa yang terjadi? Sun stand still gitu ya. Matahari tidak bergerak, bulan pun tidak bergerak oleh perkataan dari Yosua tadi, sehingga orang Israel mampu mengalahkan musuh mereka pada saat itu. Elia juga pernah ya, kita tahu ya. Kalau kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 1, ayo buka yuk. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Bagaimana Elia dia menunjukkan kalau dia tuh apa namanya hamba Allah dan ada otoritas di dalam perkataannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, mohon dibaca yang sudah dapat. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Wow, kecuali kalau kukatakan. Dan apa yang terjadi, Alkitab dalam Perjanjian Baru di dalam Yakobus 5 ayat 17 berkata, ada 3 tahun dan 6 bulan hujan tidak turun karena doanya atau karena perkataannya Elia itu. Kan pernah juga waktu Elia mau dijemput Raja apa ya, Ahab ya waktu itu ya, dia berada di atas gunung, dia kirim pasukan. Ada berapa pasukan ya? 3 kali pasukan dengan jumlah yang sangat banyak. Kan pasukan-pasukan itu sempat berkata keras kepada Elia ya, "Turun, engkau abdi Allah dari sana, ikut kami ke istana," gitu ya. Kan Elia sempat bertanya begini, "Oh, emang benar aku apa apa namanya? Emang benar aku abdi Allah? Kalau memang perkataanmu aku abdi Allah dan kalau benar aku abdi Allah, kiranya turun api yang akan menghanguskan kalian." Api turun dari langit. Jadi kemudian yang kedua juga seperti itu. Jadi mereka memanggil abdi Allah, tetapi mereka tidak melihat ada dalam tanda kutip otoritas kuasa di sana. Sehingga Elia harus menunjukkan bahwa, "Oh, kalian memanggil aku abdi Allah. Kalau benar aku abdi Allah ya, biarlah api dari langit untuk menghancurkan kalian." Dan apa yang terjadi? Sehingga yang pasukan ketiga, dia harus menyembah dulu. Dia bukan menyembah ya, dia sujud dan dia memohon dengan sangat sehingga Elia bisa ikut ke mereka. Ada perkataan yang keluar yang punya otoritas yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, masihkah ini terjadi dalam kehidupan kita sekarang? Apakah perkataan kita masih punya kuasa? Masihkah perkataan kita tuh didengar oleh alam, oleh penguasa di udara, bahkan oleh keadaan sekarang gitu. Dan jawabannya tetap sama, yes, masih bisa didengarkan, masih bisa terjadi, dan jawabannya adalah kembali lagi yes, karena Tuhan mengatakan itu di dalam Alkitab. Saya pernah ya, jadi saya ngantar Matthew. Jadi mungkin nanti kalau ada kesaksian dipersilakan. Waktu Matthew masih sekolah di Cambridge ya, di Doha sini. Pas saya ngantar, kami tinggal di Matar Kadim di sini. Ngantar baru nyampe di The Mall, jadi baru kira-kira berapa ya, 3 km dari rumah, itu saya kebelet. Aduh, mules banget perut dan pengen buang air besar, pengen BAB. Itu nggak tahan, tetapi kalau mau balik, itu nggak mungkin. Matthew sudah terlambat, itu aja udah terlambat. Jadi saya harus drop Matthew ke Cambridge sebelum pulang gitu ya. Dan itu sepanjang perjalanan betapa pergumulan menakutkan lah. Mau terlambat atau nggak bisa tahan gitu ya. Akhirnya putuskan untuk terus ngantar ke Matthew. Dan ketika drop Matthew di Cambridge, itu setelah Matthew turun dari mobil, saya kemudian kayak udah nggak bisa tahan, udah keringat dingin, udah nggak bisa tahan. Tiba-tiba roh saya berkata, oh ini nggak bisa didiamkan. Ini pengalaman pribadi ya, mungkin karena pengalaman pribadi, jadi ini bisa applicable to me, maybe I don't know with you. Tetapi saya kemudian perkatakan begini, saya berkata kepada perut saya yang mules itu, saya bilang begini, kamu diam, kamu tenang, stop di dalam nama Tuhan Yesus. Wow, saudara, apa yang terjadi? Instantly, instantly it works. Saya bahkan masih mencatat tanggalnya, 11 Februari 2016, ketika saya memperkatakan itu, dan itu terjadi sampai di rumah tidak terasa lagi, padahal berapa dari the mall sampai ke sekolah yang ada 7 km itu saya nahan seperti itu, dan cuman dengan perkataan yang satu, berapa menit tadi ya, cuman nggak nyampe 1 menit, dan itu stop sampai di rumah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu salah satu aja dari banyak yang saya alami karena saya mau berperkara dengan perkataan saya. Dan itu Tuhan bisa pakai kalau kita mau. Makanya kan ada orang yang berat karena memang masih ada keraguan di dalam hatinya untuk melakukan itu. Saya pernah juga waktu Matthew kecil ya. Jadi waktu Matthew kecil, saya masuk kerja, istriku nelpon bilang kalau Matthew sakit dan sakitnya agak aneh gitu. Jadi dia agak panas, kemudian dia lompat-lompat di tempat tidur kayak orang gila. Jadi aku bilang ke istriku, kasih obat panas lah, obat Adol waktu itu, biar dia minum. Kemudian istri bilang, ya setelah minum obat itu dia tidur. Tetapi 2 jam kemudian, Matthew bangun lagi. Dia lompat-lompat lagi kayak orang gila, istri telepon lagi ke kantor. Saya di kantor, di pabrik, pikir, wah ini kasih obat lagi lah, kasih biar dia tidur gitu kan. Padahal itu kalau nggak salah udah pernah udah ke dokter, itu masih seperti itu. Jadi itu terjadi beberapa kali sampai saya pulang. Saya bilang begini, dari tempat kerja aja saya udah bilang begini ke istri, tunggu papa pulang ya. Kayaknya I have to deal something with it, ya. Jadi saya baru baru selesai mandi, masih handukan, dan saya lihat sendiri Matthew bangun kemudian lompat-lompat kayak orang gila. Jadi ketika dia lompat-lompat itu masih handukan, masih dalam keadaan seperti itu, saya langsung menengking. Saya bilang begini, kamu spirit, in the name of Jesus, out from Matthew right now in the name of Jesus. Saya perkatakan itu, saya bilang, saya katakan, whatever disease in your body, Matthew, out in the name of Jesus right now. Matthew yang saya tengking begitu, ngelihat kayak ngelihat orang kaget begitu, kemudian langsung tidur. Dan sampai pagi, nggak pernah nggak bangun-bangun lagi. Wow, obat sudah dikasih beberapa kali, tetapi tidak mempan. Tetapi di situ Tuhan memberikan satu satu apa namanya, sesuatu hal gitu yang tidak bisa dilakukan oleh obat, kuasa dari perkataan itu. Oke, jadi bernubuatlah, perkatakanlah, karena ada kuasa dalam perkataan kita. Saya pernah kumpul-kumpul dengan teman-teman, kalau nggak salah waktu itu ada acara Natal bersama. Jadi kami panitia kumpul ngobrol-ngobrol. Kemudian ada satu orang yang ngomong begini. Jadi dia sakit flu. Dia terus kita nanya, oh wah kena flu ya? Dia bilang, iya biasa nih, setiap tahun saya setiap perubahan musim begini itu saya selalu kena flu. Jadi dia sudah setiap tahun pergantian musim itu dia kena flu, dan dia bilang ya itu biasalah, setiap tahun saya mengalami ini. Saya mendengar itu jadi kurang sejahtera dari roh saya. Kemudian saya bilang begini, mana ada flu, mana ada season flu dalam Alkitab gitu ya. Terus saya bilang begini, tahun ini atau tahun depan kenapa tidak berperkara dengan Tuhan gitu, sebelum pergantian musim itu ada kita berdoa hari ini ya, tahun ini saya tidak akan kena flu lagi. Tentu dengan effort diri juga ya, menjaga kesehatan kita. Tetapi libatkan Tuhan dalam hal ini. Coba berapa banyak teman-teman kita yang cerita setiap pulang kampung misalnya cuti gitu ya. Setiap pulang cuti kok ada aja sakit gitu ya. Jadi nggak bisa menikmati cuti karena sakit. Kenapa tidak berperkara dengan Tuhan gitu. Bahwa nanti 3 bulan lagi saya akan cuti, saya tidak akan sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kemudian kita juga berdoa. Berdoa supaya kita tidak sakit dan menjaga kesehatan kita. Dan itu akan bisa kita buktikan dari perkataan yang kita katakan tadi. Jadi tidak ada flu season dalam Alkitab, tidak ada sakit penyakit setiap kali kita pulang cuti, menjadi satu kebiasaan yang dipakai oleh iblis bahwa kita kayaknya tak bisa atau tak berkuasa mengendalikan situasi itu. Ya enggak? Nah, misalnya juga. Jadi jangan kita kalah dengan keadaan, tetapi ambil kendali dari keadaan itu dan berkata, katakan kepada keadaan itu, "My God is bigger than my problem." Ya enggak ya? Kenapa takut sama setan sih? Atau sama roh-roh jahat di udara gitu ya? Padahal Alkitab sendiri berkata 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau kita pakai firman Tuhan itu, kita jadi tidak takut dong mengalami atau menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena kita percaya Tuhan berkuasa atas perkataannya. Bukankah Alkitab yang berkata dalam Mazmur 91 ya, ayat 11, malaikat Tuhan itu diperintahkan loh pada kita untuk menjaga kita di sekeliling kita. Masih kurang percayakah kita ketika ada firman Tuhan yang lain lagi masih dari kitab Mazmur yang berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya. Men. Nah, ada satu cerita inspirasi. Saya ingat satu cerita lagi ya. Saya ingat di Manado ya. Satu kali saya ajak kakak saya, "Kak, ayo kita ke ibadah pemakaman karena temannya yang meninggal." Terus dia bilang, "Kamu aja deh, saya kalau ke ibadah pemakaman, setiap kali pulang dari ibadah pemakaman saya terkapar, saya selalu sakit." Saya kaget dong dengar begitu, wah ini nggak bisa. Saya langsung bilang begini, "Kak, kok kamu bisa dibodohin dengan situasi ya, dengan kondisi yang dipakai oleh iblis? Pegang kata-kata saya, Kak, besok ikut dengan saya, itu temanmu loh yang akan dimakamkan. Besok datang dan kamu lihat, dengar perkataan saya, kalau tidak percaya, saya bawa nama Tuhan Yesus di sana. Besok engkau tidak akan sakit dan itu engkau tunjukkan besok." Itu spontanitas roh saya kayak menyala dan menegur gitu. Besok dia ikut dengan saya ke ibadah pemakaman dan pulang. Besoknya lagi saya tanya, "Bagaimana kemarin, sakit?" Dia bilang, "Enggak. Coba kamu menyerah dengan keadaan yang dipakai iblis untuk mengikat engkau. Padahal engkau punya otoritas untuk mengalahkan itu." Dan saya perkatakan itu dan itu terjadi. Ada satu cerita inspirasi yang menguatkan banyak orang ya. Cerita ini seperti asli tetapi tidak asli, walaupun dia memakai nama seorang yang sangat terkenal ya, seorang Thomas Alva Edison yang menemukan banyak sekali inovasi yang dia temukan ya. Salah satunya adalah filamen light ya, lampu pijar. Jadi ceritanya dia waktu kecil itu kan dia punya satu penyakit ya. Jadi penyakitnya ini apa namanya, dyslexia, apa susah nyebutinnya. Dia punya penyakit yang kurang konsentrasi, dan satu ketika dia oleh gurunya dia disuruh bawa surat untuk dikasih ke ibunya. Jadi gurunya berpesan, "Surat ini bawa ya nak, ini bawa ke ibumu dan cuman ibumu saja yang boleh membuka ini. Kamu nggak boleh buka." Jadi ternyata surat yang dia pegang itu yang ditujukan kepada ibunya. Ketika ibunya buka, ibunya kaget. Ibunya kaget dan menangis membaca surat itu. Karena kata-kata dari surat itu berkata, "Tolong ibu, anak ibu silakan disekolahkan di rumah saja, jadi homeschooling, karena anak ibu itu punya mental illness. Kami tidak sanggup mengajar atau handle anak ibu. Jadi sang si kecil Thomas Alva Edison melihat ibunya dan berkata, "Ibu, apa yang tertulis dalam surat itu? Apa perkataan dari surat itu yang membuat ibu sedih?" Ibu ini dia kemudian melihat anaknya dan dia berkata begini, "Ini nak, sekolah menyuruh engkau untuk homeschooling. Karena sekolah ini tidak mampu menampung kemampuanmu yang luar biasa. Mereka tidak mampu menampung how brilliant are you." Jadi ibunya tidak mengalah dengan keadaan itu, tapi mengatakan sebaliknya kepada Thomas Alva Edison bahwa dia anak yang spesial, dia harus tinggal di rumah, tidak apa-apa, tetapi ibunya akan bisa menghandle itu karena potensi yang ada di dalam anak ini. Itu yang dikatakan oleh ibunya. Bertahun-tahun setelah dia besar dan menjadi seorang yang sangat sukses, menemukan banyak sekali hak paten tentang penemuan-penemuan, ibunya sudah lama meninggal, dia menemukan surat yang sama. Dan ketika dia buka surat itu, dia kaget ketika surat itu ternyata mengatakan hal yang berbeda. Bayangkan kalau ibunya mengatakan hal yang sama kepada anaknya. Ibunya tidak mau mengambil itu sebagai sesuatu hal untuk menjatuhkan dia. Malah ibunya perkatakan sesuatu hal yang sangat baik kepada anaknya dan dia berkata, "Tidak anakku, engkau punya sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa dihandle oleh sekolah itu." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hasil dari dua hal di atas ya, yang kita perhatikan tadi ya. Jadi beriman sungguh kepada Tuhan bahwa ia mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, perkatakanlah kepada situasimu, bernubuatlah firman Tuhan dalam menghadapi suatu situasi apapun. Karena dia pun masih bekerja sampai sekarang dan itu perlu kita exercise our faith in it. Nah, karena dia masih bekerja sampai sekarang dan dia mau kita terlibat di dalamnya. Kan Tuhan Yesus juga bilang, ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, menyembuhkan banyak orang. Mereka akan menjadi sesuatu yang berguna. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, setelah dua hal ini yang bisa dilakukan, ayat 10 mengclosing pembacaan kita tadi dengan perkataan ini. Lalu aku bernubuat, ini kata Yeskiel, yang seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Dan kita baca ayat selanjutnya berkata seperti ini. Suatu tentara yang sangat besar. Suatu tentara yang sangat besar pengertiannya, the great revival terjadi karena perkataan seorang manusia yang diilhami oleh Roh Kudus tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Jadi orang nggak sungkan-sungkan untuk meminta kita untuk mendoakan mereka, tidak sungkan-sungkan untuk datang kepada kita karena kita punya sesuatu yang untuk kita berikan. Kita mau Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaannya bagi kita. Mari jangkau banyak orang untuk kita. LOV sudah memberikan banyak kesaksian bagi saya juga ya. Saya dulu pernah apa namanya ada teman di Pekik, sudah bukan di Pekik lagi, dia sempat di terminate pulang. Dia dan istri bermasalah untuk punya anak dan dia sudah mencoba di Hamad Hospital, banyak dokter di Qatar sini, tapi satu hal yang merisau, yang membuat saya merasa dalam hati waktu itu ya, udah lama mungkin 10-15 tahun lalu, saya pikir kenapa dia tidak pernah membawa itu ke Pekik gitu loh, pergumulan dia. Kan kita punya punya apa namanya komunitas seperti ini loh. Kenapa? Dia bilang dia ke dokter, dia ke sini dan sudah habis banyak duit supaya istrinya bisa hamil. Dan di dalam roh saya berkata, kalau dia bilang aja, sempat saya berpikir mungkin karena ya diri sendiri ya, pikiran saya sendiri bilang, ini kalau datang ke Celsius saja, kalau doakan kayaknya bisa nih gitu ya. Itu karena saya punya iman seperti itu loh. Tapi dia nggak datang dan juga ya kalaupun kita berdoa, perasaan sih nggak pernah didoakan di dalam pertemuan ibadah-ibadah kita. Walaupun kami melihat usaha mereka yang luar biasa, enggak saya pikir kenapa mereka tidak libatkan ya untuk menjadi ini pergumulan bersama kita gitu. Kan ada kekuatan besar loh kalau satu atau dua orang berkumpul dan berdoa bersama, kekuatan doa itu luar biasa. Dan itu terjadi ya ketika masuk di LOV, ada beberapa ibu ya kesaksian ya. ibu-ibu yang minta mendoakan gitu ya, sehingga misalnya Lydia waktu itu ya, Mark datang dan minta didoakan supaya bisa punya momongan. Wow, itu roh saya seperti seperti wow, this is the time. Gitu dong. Kalaupun nanti urusan Tuhan menjawab atau tidak kan, kenapa tidak berperkara dulu? Saya masih ingat waktu itu kan pegang tangan istri dan memegang perutnya, nggak mau pegang langsung gitu ya. Dan berdoa, yang apa terjadi? Saya ingat setelah beberapa itu kan, saya kalau berdoa begitu saya suka bergumul di rumah juga membawakan doa itu. Itu ada suara loh yang tidak audible yang berkata, telepon si apa namanya Lydia dan bilang kalau dia akan hamil. Tapi saya nggak berani loh. Nggak berani, saya bilang Tuhan biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak. Ketika kita Natal kan kaget, aku lihat udah hamil. Ada Novi ya yang pernah ikut di ini ya, Mar, di mana? Di ibadahnya apa, di tempatnya Kristina kalau nggak salah ya, padahal dia seorang Muslim gitu ya, dan minta didoakan dan Tuhan berperkara. Jemaat, ini firman Tuhan hari ini saya selesai. Kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya, dipersilakan. Tuhan memberkati kita. Ada sih juga yang di rumah Sonya itu kan Pak, karena Lydia hamil, terus Lydia yang ngajak ya atau Sonya. Lama juga kan dia kumul untuk dapat anak karena Lydia akhirnya hamil, terus kemudian dia ikut dan puji Tuhan anaknya kembar laki-laki dan perempuan. Oh iya, aku ingat ya, betul juga. Cuman kadang disayangkan ya, setelah itu malah jarang ada di LOV. Tapi ya kita di luar dari itu semualah mungkin kesibukan mereka, cuman kadang Iya. yang kayak kita-kitalah, maksudnya menyayangkan sekali. Kenapa kalau kumpul-kumpul untuk sosialita mereka ada waktu gitu. Sementara untuk LOV yang hanya beberapa jam saja, mereka tidak pernah mau memberikan hati dan waktunya. Itu sih sampai sekarang yang kadang kita, aduh, Tuhan sudah baik loh, gitu loh. Kamu didoain di sini, kasih hati lah. Tidak perlu berpartisipasi untuk apapun. Sebenarnya nggak perlu, hadir aja mendengar firman, kan? Ya, tapi ya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing dan kesibukan masing-masing. Kan memang kalau tidak mau kasih hati, selalu akan ada alasan. Itu aja sih, Pak. Makasih. Oke, thank you. Mungkin recordingnya kita tutup ya.